Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya yang ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan hidup kita dalam beragama dan untuk meraih kebahagiaan biiznillahi ta'ala di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala masih kita akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pada kitabnya Al-Kabair, masih pada pembahasan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allahu Jalla wa'ala dalam peribadatan, sehingga seorang menjadikan ada Tuhan yang lain yang ia sembah selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bentuk apapun ibadah tersebut, ini kategorinya adalah syirik, yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan kepada kita akan bahaya daripada kesyirikan, yang akan menyebabkan pelakunya menjadi termasuk dari penduduk neraka yang kekal abadi selama-lamanya apabila dia tidak bertaubat dari kesyirikannya tatkala dia masih hidup. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Faman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an." Maka barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan yang lain, kemudian dia mati dalam kondisi musyrik, maka dia pasti termasuk dari penduduk neraka dan tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Pasti dia adalah penduduk neraka. Sebagaimana hal ini jelas ditunjukkan di dalam ayat-ayat yang kemarin kita baca, di antaranya Al-Maidah yang ke-72, Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Tidak akan dia masuk ke dalam surga kalau dia mati di atas kesyirikannya, belum bertaubat. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan dia mati dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga, wa in uzziba, meskipun dia diazab. Orang yang mati membawa semua macam dosa namun dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan yang lain, meskipun dosa dia bertumpuk-tumpuk, dosa dia banyak, dosa dia besar, namun dia bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa kesyirikan, maka pasti dia akan menjadi penduduk surga, meskipun sebelumnya dia akan diazab di dalam neraka sebagai bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah dia perbuat selama dia di dunia. Setelah selesai diadili dia dengan azab Allahu Jalla wa'ala di dalam neraka, maka pasti orang yang bertauhid setelah bersih dia dari dosa-dosa dengan azab yang dia rasakan di neraka, maka dia pasti akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allahu subhanahu wa ta'ala dan dia kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun musyrik, mati musyrik, mati kafir, mati sebagai penyembah patung, mati sebagai pengagung jimat, mati sebagai penyembah selain Allahu Jalla wa'ala, meskipun selama hidupnya dia dikenal dermawan, selama hidupnya dia dikenal baik, selama hidupnya dia dikenal sebagai orang yang adil di tengah-tengah manusia, namun karena dia mati musyrik, maka semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, yakunu haba'an manthura, menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak akan bermanfaat untuknya sedikitpun, karena dia tidak membawa tiket untuk diterima dan diganjar semua amalan baik yang dia perbuat di dunia, yaitu tauhid, mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam beribadah. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah, berikutnya Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perbuatan syirik adalah dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dosa besar yang paling besar? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah. Al-isyraku billah ay berbuat syirik kepada Allahu Jalla wa'ala, menduakan Allahu Jalla wa'ala, tidak mengesakan Allahu Jalla wa'ala di dalam ibadah ini, al-isyraku billah sebagai dosa besar yang paling besar. Tidak ada yang mengalahkan besarnya dosa syirik, meskipun itu dosa kriminal pembunuhan atau dosa jeleknya akhlak berupa durhaka kepada kedua orang tua, itu semuanya adalah dosa-dosa yang cenderung ringan apabila dibandingkan dengan dosa syirik. Karena orang yang membunuh, selama dia tidak menyatakan perbuatannya itu halal, maka dia tidak kafir. Orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, selama dia tidak meyakini durhaka itu halal, maka dia tidak kafir. Dia adalah orang yang beriman, kurang imannya. Dia orang yang beriman, rendah kadar imannya. Adapun orang yang musyrik, menyekutukan Allahu Jalla wa'ala, menduakan Allahu Jalla wa'ala di dalam ibadah, maka dia terjatuh ke dalam dosa yang tidak bisa ditolerir. Dosa yang tidak akan bisa diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala apabila dia mati membawa dosa tersebut. Iyadan billah. Hadis tersebut dikeluarkan dalam Bukhari Muslim. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. As-sab'a 7. Al-mubiqat, yakni yang menghancurkan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Lagi-lagi dari penyebutan dosa-dosa tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam menomorsatukan perbuatan syirik. Fadzakara minha asyirka. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara 7 dosa yang menghancurkan tadi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nomor pertamanya. 6. Menghancurkan agama seseorang. Menghancurkan amalan baik yang telah dilakukan oleh seseorang. Meskipun dia adalah seorang nabi, seandainya dia berbuat syirik, maka akan gugur semua amalan yang dia lakukan dari amalan-amalan baik, apalagi dia bukan seorang nabi. Allah menyatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Engkau wahai Muhammad, seandainya berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini turun konteksnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau adalah seorang nabi yang maksum, terjaga dari semua macam dosa dan kesalahan, termasuk beliau akan terjaga dari kesyirikan. Seandainya Allah menyatakan dalam ayat tersebut dengan konteks seandainya, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur dan hancur semua amalan yang sudah kamu lakukan. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi yang bukan nabi, apalagi kita orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang banyak melakukan dosa, sama kalau berbuat syirik, hancur semua amalan yang telah kita perbuat, gugur semua amalan soleh yang telah kita perjuangkan selama kita mempertahankan tauhid dalam kalbu kita. Maka berhati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hati kita dari makar-makar syaitan yang akan membawa dan menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Hati-hati, dikarenakan sekali seorang jatuh dalam dosa kesyirikan, maka gugur semua amalan yang telah dia perbuat, hancur semua amalan soleh yang telah dia perjuangkan. Iyadan billah. Pantaslah kesyirikan disebut termasuk daripada as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan. Menghancurkan nasib baik seseorang, menghancurkan amalan seseorang, menghancurkan kesempatan seorang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati membawa dosa tersebut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Hadithun sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man baddala dinahu, siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Orang yang mengganti agamanya, maksudnya dia murtad, keluar dari Islam, dia memilih agama yang lain selain Islam, agama apapun itu, apakah agama wathaniyah, penyembahan kepada patung-patung, ataupun agama-agama yang sudah dihapus, yaitu agama-agama Samawi, Yahudiyah maupun Nasraniyah, itu semuanya adalah agama-agama yang tidak ditetapkan sekarang ini oleh Allah Jalla wa'ala, dan agama-agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang mengganti agamanya, murtad dia dari Islam, maka bunuhlah dia. Hadis ini ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Hukmul Murtaddin, hukum orang-orang yang murtad. Tatkala beliau menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, mulai dari hukum pencurian, apa hukuman yang akan dia terima, hukum pembunuhan, apa yang akan dia terima, kemudian hukum perzinahan, yang semuanya itu dikaji dan dibahas oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabdanya sebagai salah satu hukum dari hukum-hukum Islam dalam bertata negara. Nah, di antara yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, atau yang disebutkan oleh beliau Al-Imamul Bukhari rahimahullah menukil dari hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hukum orang yang murtad. Hukum orang yang murtad adalah dibunuh. Dibunuh dengan cara yang paling cepat untuk menghilangkan nyawanya. Namun perkara-perkara yang semisal ini sering kita tanbih, tidak sebagaimana pemahamannya mereka orang-orang khawarij dan teroris yang memahami hadis ini secara zahir, berarti mereka menganggap mereka meskipun bukan penguasa pantas untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang murtad. Ini sering kita ingatkan bahwasanya hukum-hukum yang kaitannya dengan had, hukuman-hukuman yang ditetapkan batasannya di dalam Islam, baik hukuman untuk pencuri, pezina, pembunuh, pelaku homoseksual, atau pelaku kemurtadan, maka hukumnya, pelaksanaan hukumannya ini diserahkan kepada penguasa. Bukan kepada rakyat-rakyat, bukan kepada masyarakat lantas melihat ada orang murtad kemudian ditebas lehernya, ditembak dadanya. Lah, yang semisal ini bukan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hukuman-hukuman tadi termasuk hukuman orang yang murtad, yang melaksanakannya adalah penguasa, bukan kita sebagai rakyat. Apabila penguasa tidak melakukannya, maka kita tidak dituntut untuk melakukannya. Nah, namun ikhwani fillah rahimakumullah, yang penting untuk kita kaji dalam hadis ini adalah faedah, yaitu betapa mengerikannya hukuman yang akan diberikan kepada orang yang murtad, menunjukkan bahwasanya kemurtadan, berpindahnya seorang dari agama Islam kepada agama yang lain adalah sebuah dosa yang bahkan ditentukan hukumannya di dunia, apalagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Bukhari yang berjudul Fathul Bari. Beliau menyebutkan poin-poin penting yang kaitannya adalah dengan hadis ini. Yang pertama di antara yang beliau sebutkan bahwasanya kata man baddala, siapapun yang mengganti agamanya, ini adalah lafaz yang umum mencangkup semua orang. Yang mengganti agamanya, murtad dia dari Islam, maka hukum Islamnya adalah dibunuh. Namun, kata beliau, ini adalah lafaz yang umum takhussu minhu man baddalahu fil batin. Kecuali orang-orang yang mengganti keislamannya dengan agama yang lain secara batin. Walam yathbut alaihi dhalika fi dhohir. Dan tidak nampak kemurtadannya tadi secara dhohir. Ini. Jadi kalau ada orang melakukan pembatal-pembatal keislaman, namun yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, tidak dia tampakkan kepada manusia, dan dia masih menampakkan dirinya sebagai seorang yang muslim, maka orang yang semisal ini tidak ditegakkan kepadanya hukuman had. Karena para ulama sepakat, hukum yang ada di dunia adalah hukum yang kaitannya zahir. Adapun yang kaitannya batin, yang ada dalam kalbu seseorang, maka diserahkan perkara tersebut kepada Allahu Jalla wa'ala, karena Allah lah satu-satunya yang mengerti apa yang ada pada kalbu manusia. Kita hanya menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Kita melihat tetangga kita menampakkan keislamannya, maka tidak boleh kita tuduh. Melihat saudara kita yang lain menampakkan keislamannya, maka tidak boleh kita tuduh dia dengan kemurtadan. Meskipun dia dekat dengan orang Nasrani contohnya, dia dekat dengan orang-orang penyembah patung contohnya, selama dia masih zahirnya itu menampakkan keislaman, maka tidak boleh kita menerka-nerka, menebak-nebak, jangan-jangan fulan ini sudah murtad. Perlakukan seorang sesuai dengan apa yang zahir dia nampakkan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memperlakukan orang-orang munafikin yang hidup di masa beliau sebagaimana beliau memperlakukan orang-orang mukmin. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam munafik banyak. Menyembunyikan kekufuran, benci kepada keislaman. Ya, menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya namun menampakkan dirinya masih muslim. Ini munafik. Yang kata Allah Jalla wa'ala tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali bidan nar. Sesungguhnya munafik itu ada di kerak paling bawah dalam api neraka. Ya, dan bila munafik kafir. Orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman, ini kafir. Namun karena dia secara zahir menampakkan keislaman, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak memanggil mereka dan membunuh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka sebagaimana mereka mukmin, sebagaimana mereka muslim. Selama mereka masih mau salat, selama mereka masih mau zakat, selama mereka, bahkan di antara munafikin ada yang berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, zahirnya Islam tapi batinnya kemunafikan. Nabi alaihi salatu wassalam memperlakukan mereka sebagaimana beliau memperlakukan orang-orang muslim. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyinggung kondisi munafikin ini agar mereka yang memang ada kemunafikan dalam kalbunya tersadarkan dari hal tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sering menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafikin, sering menyebutkan perbuatan orang-orang munafikin contohnya, inna athqala sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Nabi menyebutkan di antara salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Ini adalah sebuah bimbingan untuk kita mendeteksi apakah seorang itu ada kemunafikan bercokol dalam kalbunya ataukah tidak. Kemunafikan akan membawa seseorang kepada riya, ingin dipandang oleh orang lain. Maka sholat yang paling berat dilakukan mereka oleh orang-orang munafikin adalah sholat-sholat yang dilakukan meskipun dia hadir di dalam masjid orang nggak lihat. Ya, hadir dalam masjid nggak lihat, nggak hadir juga dia nggak kelihatan, karena di masa itu masjid dalam kondisi gelap. Sholat subuh dilaksanakan di saat gelap, sholat isya juga dilaksanakan di saat gelap. Munafik mau hadir, nggak kelihatan. Mau dia hadir nggak dipuji, nggak hadir juga nggak akan dicela, karena dia akan disangka hadir kan gitu. Masih gelap. Sholat subuh di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu dilakukan di waktu gholas, di waktu awal, ya. Di waktu awalnya subuh, jadi tidak menunggu jeda yang lama antara azan dengan iqamah kalau subuh itu sunnahnya. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam tatkala azan beliau sholat, sholat dua rakaat sebelum subuh, dan sholat beliau itu kata Aisyah seakan-akan enggak baca surat Al-Fatihah, karena begitu ringkasnya sholat yang beliau lakukan qobliyah subuh itu, sangat ringkas. Sampai Aisyah membahasakan seakan-akan beliau enggak baca surat Al-Fatihah. Langsung beliau keluar, dan itulah awal waktu-waktu subuh yang biasa Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat padanya. Nah, jadi masih gelap masjid. Orang-orang munafikin paling berat hadir di saat subuh ini. Mereka hadir enggak kelihatan orang sehingga enggak bisa dipuji, ya. Mereka enggak hadir juga orang enggak tahu, enggak akan dicela, enggak akan diomongin. Begitu pula salat Isya, salat yang dilakukan di waktu gelap. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ini sifat-sifat munafikin. Untuk kalian waspadai, kalian identifikasi mereka. Namun jangan sampai selama seorang itu masih menampakkan keislaman, kita lantas berbuat kepada mereka sebagaimana kita berbuat kepada orang-orang kafir, karena sangkaan dan tuduhan kita kepada mereka, mereka sudah murtad. Enggak. Meskipun munafikin itu ada dan banyak di masa Nabi alaihi salatu wasallam, sampai mereka berkomunitas. Mereka berkomunitas mendirikan sebuah masjid namanya Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar. Mereka berkomunitas. Mereka membangun sebuah masjid. Disebut Masjid Dirar, masjid yang mengatur strategi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Namun orang-orang munafik tadi yang ada di Masjid Dirar, selama mereka masih menampakkan keislaman, Nabi tidak berbuat apa-apa kepada mereka. Karena memang hukum-hukum dunia itu kaitannya yang zahir. Wallahu yatawalla sarair. Adapun perkara-perkara yang sir, perkara-perkara yang tersembunyi dalam kalbu, maka perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghukumi manusia dengan apa yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Dan keras ancaman Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk orang-orang yang membunuh karena menduga seorang itu sudah kafir padahal dia menampakkan keislaman. Pada suatu hari salah seorang sahabat yang berperang bersamaan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyudutkan seorang musyrik, dan tatkala tersudut musyrik tadi, dia pun mengucapkan kalimat syahadat, menampakkan keislaman dengan syahadatnya tadi. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Menampakkan keislaman. Namun karena sahabat tersebut menduga orang ini bersyahadat karena tersudutkan keadaan, kalau tidak bersyahadat dibunuh, maka sahabat tersebut masih menganggap orang ini syahadatnya enggak ikhlas. Dibunuh sudah dia. Akhirnya dia dibunuh. Orang tadi, musyrik tadi. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mendengar berita tersebut, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak membenarkan perbuatannya. Justru Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ataqtulu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah? Nabi SAW mengulangi kalimatnya itu 3 kali atau lebih. Apakah engkau membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus diulangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat beliau menyebutkan, wahal umirtu an usyaqqiqa qalban nas. Apakah aku diperintahkan untuk membelah hati-hati manusia? Melihat apakah ikhlas mereka ataukah tidak? La. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah. Dan manakala nampak hasil dakwah tadi dengan masuknya seorang ke dalam Islam, cukup perkara ikhlasnya atau tidak ikhlasnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menghukumi seorang secara zahir. Selama dia bersyahadat, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selama dia muslim, selama dia melaksanakan salat, zakat, puasa dan yang semisalnya, muslim dia. Kita perlakukan sebagaimana perlakuan mereka, perlakuan kita kepada muslimin yang lainnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini, dalam hadis ini adalah bahwasanya seandainya memang telah jelas kemurtadan yang ada pada seseorang, maka orang yang murtad tadi tidak langsung dibunuh oleh penguasa, namun penguasa harus memanggilnya dan memintanya untuk bertaubat. Apabila dia bertaubat, masuk lagi ke dalam Islam, maka dia dibiarkan. Namun apabila dia enggan bertaubat, dia masih bersikukuh di dalam agama dia yang baru, yang selain Islam, maka baru dia ditegakkan padanya hukum had. Hal ini dalilnya disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal, tatkala Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai delegasi dakwah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam cukup banyak sebagai pembekalan. Nah, di antara sabda beliau, di antara arahan beliau yang diberikan kepada Mu'adz yang akan berdakwah di tengah-tengah ahlul kitab yang ada di Yaman, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Ayyuma rajulin irtadda anil islami fad'uh, fa'in ada wa illa fadrib unuqah. Laki-laki manapun yang murtad dari Islam, maka panggil dia. Suruh dipanggil. Fa'in ada, kalau dia kembali ke dalam Islam, maka perkaranya selesai. Wa illa, namun kalau dia tidak mau kembali ke dalam Islam, fadrib unuqahu, maka tebaslah lehernya. Yani tegakkanlah hukum had berupa pembunuhan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan kata beliau Ibnu Hajar, wa huwa nassun fi mawdi'in niza', fa yajibul masyiru ilaih. Hadis ini adalah hadis yang jelas, dalil yang jelas untuk memutus tali perselisihan dalam bab ini, sehingga kita harus mengambil hadis tersebut, yaitu siapapun yang murtad, maka tidak langsung ditegakkan hukumnya, ditegakkan padanya hukum had, yaitu dibunuh, kecuali setelah dia dipanggil oleh penguasa, dimintai taubat. Nah, karena terjadi khilaf di antara madhab dalam perkara ini, ada yang menyatakan tidak perlu dimintai taubat, namun langsung dibunuh. Ada yang mengatakan perlu untuk dipanggil dan dimintai taubatnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwasanya murtad, kalau dia keluar dari Islam, maka dia dipanggil terlebih dahulu oleh penguasa untuk dimintai taubatnya. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka baru dia dibunuh, ditegakkan padanya hukum had. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah hadis-hadis yang disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan dan jeleknya akibat daripada kesyirikan tersebut di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, karena begitu berbahayanya kesyirikan, begitu jeleknya kesyirikan, Nabi alaihi salatu wassalam selama di Mekah berdakwah 13 tahun, beliau full mengajak manusia kepada tauhid. Bahkan syariat salat 5 waktu disyariatkan di tahun ke-10 kenabiannya An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di tahun ke-10 kenabian baru disyariatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam syariat salat 5 waktu. Sebelum itu fokus dakwahnya pada tauhid. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Itu terus berjalan 10 tahun lamanya. Kemudian baru ada syariat salat 5 waktu dilaksanakan 3 tahun berikutnya. Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah. Dari Madinah juga selain mengajarkan kepada para sahabat syariat-syariat Islam secara cangkupan yang lebih luas, Nabi alaihi salatu wasallam tidak meninggalkan peringatan agar manusia benar-benar menjauhi kesyirikan-kesyirikan karena begitu bahayanya kesyirikan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang betapa pedulinya Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini, sehingga Nabi mengajarkan kepada mereka pengajaran-pengajaran yang akan membawa mereka jauh dari celah-celah yang akan membawa mereka ke dalam kesyirikan. Mulai dari larangan Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan itra'. Itra' yakni memuji dengan sanjungan yang berlebihan di luar batasnya. Itra' dilakukan oleh orang-orang Nasoro kepada Isa ibnu Maryam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menginginkan itra' itu terjadi kepada beliau. Dalam hadis Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tutruni kama ataratin Nasara ibna Maryam." Janganlah kalian mengitrokku. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka melampaui batas di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Karena pujian-pujian itu hingga akhirnya mereka Nasara menjadikan nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajak kepada Allahu Jalla wa'ala, justru mereka jadikan nabi tersebut sebagai Tuhan. Yang mana sabab-sabab awalnya yang menyebabkan Nasrani menyembah mereka, menyembah Isa ibnu Maryam, adalah karena sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian yang tidak semestinya hal itu ditujukan kepada seorang manusia, meskipun itu nabi. Ya, meskipun itu adalah nabi. Yang namanya nabi itu manusia. Dengan kemanusiaannya ia tidak pantas untuk disembah. Namun nabi adalah orang yang mulia dengan kenabian dan kerasulannya. Dengan kenabian dan kerasulannya tadi, ia tidak pantas untuk didustakan. Ia harus diimani. Maka penting untuk kita fahami, ma'asyiral muslimin, setinggi apapun derajat seorang nabi, dan yang paling tinggi di antara mereka derajatnya lah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang manusia. Tidak dituhankan karena kemanusiaannya. Namun beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dengannya ia tidak boleh didustakan berita-beritanya, tidak boleh didustakan syariat-syariatnya. Maka setelah Nabi alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk berbuat itra, maka Nabi mengatakan, fa innama ana abdun, aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah yang tidak boleh dituhankan, utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Inilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka waspada dan berhati-hati kita dari semua bentuk pujian-pujian kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang akan membawa kepada penuhanan terhadap beliau alaihi salatu wassalam, memberikan hak-hak ketuhanan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini nabi saja enggak boleh diitra, apalagi selain nabi. Sebagaimana mereka orang-orang Syiah. Syiah Itsna Asyariyah yang berlebih-lebihan di dalam memuji imam 12-nya mereka. Sampai mereka mengatakan imam-imam 12 itu mereka memiliki andil dalam penciptaan alam semesta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini itra. Manusia dianggap punya andil dalam penciptaan alam semesta. Padahal Allah telah menyatakan qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Dalam rububiyah Allah esa, dalam penciptaan Allah esa. Tidak membutuhkan siapapun di dalam menciptakan alam semesta ini. Namun mereka Syiah, karena hulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati imam-imam 12-nya mereka, sampai mereka mengatakan imam-imam 12 mereka punya andil dalam penciptaan alam semesta, atau yang semisalnya. Nah, pujian-pujian yang berlebihan, ya, wali fulan, meskipun dia di kuburnya, dia tahu kita berbuat apa di sini. Maka tatkala engkau berada dalam kesempitan, panggil namanya, seru nama tersebut, maka Allah akan, maka wali tersebut akan datang memberikan pertolongan kepadamu. Ini itra. Berlebihan. Padahal orang-orang yang sudah ada di dalam kubur itu, mereka di alam yang berbeda. Mereka berada di alam yang berbeda. In tad'uhum, kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka ahli kubur, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Ini Al-Quran, bukan yang lainnya. Bukan khurafat, bukan mimpi, bukan hadatsananya fulan, hadatsananya fulan. Al-Quran menyatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru, berdoa kepada mereka orang-orang yang sudah mati, ahlul kubur, la yasma'u du'akum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Seandainya mendengar pun, wa in sami'u, walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. perkaranya selesai. Ahlul kubur berada di alam yang berbeda. Tidak pantas apabila kita berada dalam kesempitan lantas kita panggil nama mereka, mengharapkan berkah mereka, mengharapkan bantuan mereka. Kalau ada kesempitan panggil nama wali ini, panggil nama wali itu, akan datang kemudahan bagimu lah. Ini bagian daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini walhamdulillah selesai kita dari pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kita masuk di al-kabiratu tsaniyah, dosa besar yang kedua. Qala al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabiratu tsaniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa. Dosa besar berikutnya adalah dosa pembunuhan, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, baik dia muslim yang darahnya suci, tidak boleh ditumpahkan, atau dia adalah kafir yang bukan kafir harbi, kafir yang bukan kafir yang sedang terjalin peperangan antara kita dengan mereka. Ya. Jiwa yang tidak boleh dibunuh, satu muslim, jelas, tidak boleh dibunuh, kecuali dengan hak. Muslim tadi membunuh, ya dia dibunuh. Muslim tadi berzina dalam kondisi dia sudah berkeluarga, sudah pernah menikah, ya dia dibunuh. Itu dengan hak. Ya. Muslim pada asalnya suci darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Yang kedua, kafir. Orang kafir juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, selama kafir tadi bukan kafir harbi. Karena kafir ada beberapa pembagian di sisi ahli fikih. Di antaranya yang pertama adalah kafir mu'ahad. Kafir yang terjalin perjanjian damai antara mereka dengan umat Islam. Kafir-kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam, diatur adab-adab, diatur akhlak, diatur keamanan yang harus terjalin di antara orang-orang yang berada di bawah pemerintahan tersebut. Ini kafir mu'ahad, kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka, tidak boleh dibunuh. Ya, sebagaimana Yahudi yang ada di Madinah hidup berdampingan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, ini kafir mu'ahad, tidak boleh dibunuh. Begitu pula orang-orang Quraisy, tatkala terjalin perjanjian Sulhul Hudaibiyah di tahun 6 Hijriah, Nabi SAW menandatangani perjanjian dengan orang-orang Quraisy dari tahun 6, waktu itu perjanjiannya sampai tahun 16 Hijriah, namun orang-orang musyrikin Quraisy membatalkan perjanjian tersebut. Nabi SAW menjalin atau menandatangani perjanjian damai dengan musyrikin Quraisy untuk hidup tidak saling berperang. Maka musyrikin Quraisy dikala itu dikategorikan sebagai kafir mu'ahad, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Nah, yang berikutnya kafir yang disebutkan di sisi ahli fikih ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah jaminan amannya negara Islam atau person-person muslim. Ini kafir dhimmi. Contohnya kalau di masa Nabi alaihi salatu wasalam dahulu, Abu Sufyan tatkala masih musyrik punya anak, dan anaknya dipersunting dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wasalam, namanya Ummu Habibah. Nah, Sulhul Hudaibiyah itu dilanggar oleh orang-orang musyrikin di tahun 8 Hijriah. yang harusnya tidak saling membunuh selama 10 tahun dari tahun 6 sampai tahun 16, ternyata di tahun 8 musyrikin Quraisy membatalkan perjanjian tadi dengan mengirim persenjataan untuk berperang, untuk membunuhnya. Bani Bakr terhadap Bani Khuza'ah. Bani Bakr ini kabilah yang ikut dengan musyrikin Quraisy. Bani Khuza'ah kabilah yang ikut dengan kubu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Musyrikin Quraisy membantu. Sehingga di saat itu mereka menjadi harbi. Tatkala mereka membatalkan perjanjian mereka, mereka menjadi musyrik harbi, kafir harbi yang boleh dibunuh. Namun Abu Sufyan, tatkala terjadi peristiwa pembatalan perjanjian sepihak oleh orang-orang musyrikin, Abu Sufyan datang ke Madinah di tahun 8 tadi. Abu Sufyan termasuk musyrikin Quraisy yang sudah menjadi harbi karena mereka membatalkan perjanjian. Namun Abu Sufyan datang ke Madinah meminta zimmah. Zimmi terambil kata zimmah. Zimmah. Ya. Meminta zimmah, jaminan aman dari anaknya, yaitu istri Nabi alaihi salatu wasalam, Ummu Habibah. Maka Abu Sufyan yang masuk ke Madinah tidak dibunuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dibiarkan bahkan masuk ke rumahnya Nabi alaihi salatu wasalam, di rumahnya Ummu Habibah. Dijamin keamanannya. Musyrik kafir harbi datang ke negara Islam dengan jaminan aman salah satu kaum muslimin di situ. Maka ini kafir zimmi, tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi zimmi, tidak boleh dibunuh. Begitu pula kafir-kafir yang tidak boleh dibunuh adalah kafir harbi yang mereka adalah tua renta atau al-qaidin, warga sipil yang tidak ikut berperang. Kategorinya mereka musyrikin harbi, sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Tapi ada kafir-kafir yang ada di negara tersebut yang menjadi lawan perang kita, mereka warga sipil, enggak ikut perang. Atau mereka orang tua renta. Maka kafir-kafir tadi tidak boleh dibunuh. Nah, demikianlah Islam mengatur perdamaian dengan sedemikian rupa. Tidak boleh setiap kafir itu dibunuh. Bahkan jenis kafir yang boleh dibunuh cuma satu. Kafir harbi saja. Yang sedang berjalan antara kita dengan mereka peperangan. Dan mereka adalah orang-orang yang berperang, bukan warga sipil yang tinggal di kota. Ikhwani fillah rahimakumullah, tatkala seorang melanggar hal ini, dia membunuh seorang muslim atau dia membunuh kafir zimmi, membunuh kafir muahad, membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs. Adapun ayat-ayat dan hadis terkait dengan besarnya dosa ini, ancaman Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya terhadap dosa ini, insyaAllah ta'ala akan kita baca penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.